بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi saya simpulkan dulu. Pertama, sebelum saya akhiri, wajib bagi kita umat Islam, khususnya antum yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Lombok dibuka oleh keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi orang-orang Lombok dari Nusa Tenggara Barat kecuali untuk mengikuti petunjuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, ini ayat yang belum saya bahas, saya sempurnakan sebentar sekitar 5 menit. Nanti kita tahan, kalau ada yang mau ditanyakan saya nanti perkenankan. Perhatikan, orang yang bisa mempraktikkan ini, maka ada dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Perhatikan ini ya. Saya hapus dulu. Saya ulang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kata uswah itu bisa dibaca dengan dua cara. Kalau nanti minimal di qiraah sab'ah, Anda belajar misalnya riwayat Hafiz dari Asim, maka Anda baca dengan kalimat uswah. U. Kalau Anda belajar misalnya riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi' al-Madani, maka ini bisa dibaca dengan iswah. I. Kalau uswah u, harakatnya di atas di bawah? Di atas. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Maka yang tinggi disebut dengan rafa' namanya. Tinggi. Fathah atau kasrah? Dhamma. Fathah atau dhamma? Dhamma. Dhamma. Artinya banyak. Dhamma terkumpul. Terkumpul di lisan, di mulut. Banyak. Kalau i, di atas, di bawah? Di bawah. Bawah rendah atau tinggi? Khafad. Khafad. Kecil atau? Kecil. Kecil. Kecil bahasa Arabnya kasrah. Jadi kecil-kecil. Makanya ketika Anda menyebutkan kasrah, suaranya tipis, kecil. Tipis. Ibu keluar deh dari Islamic Center malam-malam jam 3. Begitu keluar ada suara di atas. Ibu gak usah lari, tunjuk aja. Kasrah ya. Nah, gitu caranya. Itu. Dia berubah. Domah ya. Setelah itu lari. Kasrah. Nah, lihat sini, saya berikan rahasia. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara, i dengan u, uswah dengan iswah, untuk menunjukkan semua keteladanan yang datang dari Nabi. Perhatikan baik-baik. Yang ditunjukkan Nabi itu bukan hanya yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, bahkan yang kecil-kecil pun ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya Nabi seperti kelihatan kecil. Cara senyumnya Nabi, cara makannya Nabi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling tinggi, ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda bandingkan dengan kepercayaan lain misalnya. Demi Allah saya katakan, cuman di Islam ada tuntunan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dari yang paling kecil sampai yang paling sederhana. Silakan cek. Bangun tidur kita sudah punya tuntunannya dalam bentuk doa. Bangun tidur ada doanya? Ada doa, itu tuntunan, bukan cuma bacaan. Makan ada doanya, minum ada doanya, bahkan ke toilet pun ada doanya. Silakan, doa masuk dengan keluar beda, bahkan langkah masuk dengan keluar beda. Silakan cek, masuk toilet kaki apa, keluar masjid kaki, kaki. Beda. Masuk masjid, keluar masjid beda dengan masuk toilet, keluar toilet. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Masuk masjid kanan, keluar kiri, beda. Ada tuntunan. Ketika Anda mengikuti semua tuntunan ini, maka Anda akan jadi uswah. Apa itu uswah? Uswah itu keteladanan yang terus mengalir. Nabi disebut uswah. Dan kalau Anda ikuti, maka Anda pun akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi uswah Anda, enggak percaya silakan. Misal, maaf ya, Anda mengikuti cara makannya Nabi, begitu Nabi makan Anda ikuti. Al-Muwatta, kitab sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 32 paling kanan sebelah bawah. Abu Sulma datang kepada Nabi SAW dengan anaknya. Begitu mau makan, makanannya agak jauh. Maka tangannya kemudian merambat ke tangan, ke makanan yang ingin dia dapatkan. Kata Nabi, ya gulam, Ya gulam idza qaddimat ta'am khudh bi yaminika ma yalik. Duhai anakku sayang, kalau ingin ngambil makanan, ngambil yang paling dekat denganmu. Ambil dengan tangan kananmu. Nabi mengatakan ke anak, tapi petunjuknya kepada bapak. Kalau ibu masak makanan, bapak masak makanan, dihidangkan di meja makan, kata Nabi, maka simpanlah hidangan itu dengan orang yang paling menyukainya, dekatkan. Anak Anda yang pertama suka tempe, dekatkan tempe dengannya. Yang kedua suka ayam, dekatkan ayam dengannya. Ambil dengan tangan kanan, sambillah sebut nama Allah. Perhatikan baik-baik. Anda ikuti pola makan Nabi SAW, maka cara makan Anda akan jadi teladan dalam kehidupan Anda. Cara jalannya Nabi, ikuti. Begitu diikuti, Anda jadi teladan dalam kehidupan Anda. Plus hasanah. Hasanah itu artinya, saya tutup, kebaikan yang ada pahalanya. Saya akhiri, kebaikan yang ada pahalanya. Misal, saya praktekkan ya. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Untuk apa? Minum. Lihat baik-baik. Si A minum, si B minum. Dua-duanya muslim. Si A mengikuti petunjuk Nabi, si B tidak. Fungsi minuman ini untuk menghilangkan haus. Jadi kalau si A minum, si B minum, di gelas yang sama, isinya sama, hausnya sama-sama hilang. Tapi bedanya ketika si A mengikuti sunnah Nabi, perhatikan, ambil dengan tangan kanan. Sebelum diminum, ucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, Bismillah. Dia minum, Bismillah, kemudian dia minum. Begitu saat diminum oleh orang ini, hasanah. Bukan sekedar dia mengikuti Nabi, tapi dituliskan pahala dari prakteknya itu. Hasanah. Begitu minum, Bismillah. Dia minum, minumannya gak ikut ke akhirat. Tapi kalimat Bismillahnya itu yang dituliskan buat di akhirat nanti. Di begitu disebutkan Bismillah, ada pahala dia bawa sampai ke akhirat. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Minumannya gak akan ikut, gelasnya gak akan ikut. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja gak dibawa. Tuh handphone Anda tuh yang banyak-banyak Anda gunakan merekam. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur Anda gak akan bawa. Mama, ini handphone yang paling halal, paling bagus. Tolong nanti kalau papa meninggal duluan, handphonenya kuburkan ya. Kalau kangen, miss call aja. Mama datang ke kuburan, kuburkan di situ. Sambil foto, ceklik. Papa, mama sudah ada di sini, ini buktinya. Teman, gak bisa. Gak ada. Begitu masuk ke alam kubur, selesai semua. Apa yang pulang ke alam akhiratnya? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bikin status. Waktu sholat wilayah Lombok, hari ini subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai ke isyanya. Status Anda dibuat, dituliskan karena Allah, dilihat oleh orang lain. Handphone itulah dengan tulisan tadi yang mengantarkan Anda ke surga insyaAllah. Tapi kalau cuma Anda bikin yang kurang baik, macet, bikin status. Lombok macet, memang kenapa? Gak ada kerjaan. Gak ada faedahnya. Celah ini, celah itu, hadirkan ini, hadirkan. Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Jadi begitu Anda tuliskan ketentuan, ikuti ketentuan Nabi, hasanah. Makanya setiap orang selalu memohon kepada Allah, agar setiap aktivitas yang ada pahala, akhirat yang mendapatkan pahala. Kalimatnya hasanah. Dan setiap kita berdoa, kalimat hasanah itu muncul dalam doa kita. Doa apa yang paling favorit antum panjatkan? Oh, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Apa nama doanya? Sapu jagat, luar biasa. Sapu jagat. Orang Arab pun enggak ada yang tahu nama itu. Cuma orang Indonesia, sapu jagat. Ada doa sapu jagat. Ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada jagat enggak ada sapunya. Cuma orang Indonesia. Nah, jadi ketika kita bisa mengikuti tuntunan ini, maka insya Allah bukan cuma dunia, akhirat pun kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.